Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada anak untuk berbakti kepada orang tua, bukan hanya sesaat, sehari, 2 hari, atau setahun, 2 tahun, namun hingga akhir hayatnya selama orang tua tersebut masih hidup. Bahkan kalaupun orang tua telah meninggal dunia, berbakti kepada orang tua tidak akan pernah putus. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya ialah dengan mendoakannya, menyambung kekerabatan atau persahabatan yang tidak akan tersambung kecuali dengan perantara orang tua tersebut, dan juga memenuhi janjinya, membayarkan hutang-hutangnya. Ini adalah bagian dari birrul walidain, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menganggap bahwa birrul walidain itu hanya berhenti sesaat atau sementara saja. Bahkan hingga akhir ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan juga berbuat baiklah kepada orang tua. Ayat ini bersifat mutlak, tidak ada batasan waktu, sehingga kewajiban berbakti kepada orang tua seperti kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batas waktunya. Alias Anda harus berbakti sampai pun orang tua Anda telah meninggal. Suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, hal baqiya min birri walidayya ba'da mautihi ma syai', apakah masih tersisa kewajiban berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal? Rasulullah SAW menjawab, infadu wasiyatihima, ya, masih tersisa berbakti kepada orang tua, di antaranya adalah menunaikan wasiat kepada wasiat yang telah ditinggalkan oleh orang tua, dan juga wasilatu arhamih, menyambung karib kekerabatan kedua orang tuanya. Karena itu sepatutnya setiap anak sejak dini ditanamkan pada dirinya dan juga menanamkan kesadaran pada dirinya bahwa dia harus terus berbakti kepada orang tuanya, bahkan sampai pun orang tuanya telah meninggal, dengan cara mendoakan, menunaikan wasiatnya, membayarkan utangnya, menjaga silaturahmi yang dulu pernah disambung oleh orang tuanya. Wallahu ta'ala alam.